kepangatan ma sambat pelas raono perhatian jelas ku butuh atimu ku butuh awakmu kok kepangatan ma. Loro hati iki tambar no karo tanggul latihan sone wes oleh gantimu wes terkacau aku mergo wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukta yen wis tak wanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Tanpa walas kowe lunga mbiyen kae Rauno masak ni aku si tewai. Mengapa titresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngatong noai. Aku rangati salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih baru. Tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih baru. Tati saksiku. Tanpa walas kowe lungo biyen kae. Ra ono mesakne aku sithik wae. iki isih kelingan. Koe sing tak anti-anti peprayan tekaning pati jebule mlencani janji. bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku ini amung golek rejeki tak tukake kowe aja meto ati kowe setrene suwene aku lunga ninggal kowe atau paran ya mau tinggal kowe aku lila atau omah atau wong tua demi kowe ben supaya tetap mulia benaku rapa kali lang senajan atau paranku setiaku karo kowe tekan matiku aku lumurang hilang nanging berkekahanan aku orang ngapusi bakal tak perjuangkan mikir masa depan anggon bumbuk teke tresno iki tulus ramung gotolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji nyenengke atimu apa kurang percaya apa kurang bukti kape wis tak lakoni utune kowe ngerteni gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu yo mung ana kowe ning atiku nanging loro yen rasa sayang tumbok sia-sia wani sumpah tresnaku kanggo kowe kudu piye maneh anggon mbuktekake tresno iki tulus ramung dolanan wis tak berjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji nyenengke atimu apa kurang percaya Sing out. Kau risih bakal ninggal ke aku. Saiki kue lungo lenjani janjimu, tinggal ke lorone jero dodo ora masalah. Lambemu sing lames gawe atiku keiris, gak bakal aku nangis merko kuwi wis digaris. Tresnomu koyo telo anane mung nyarati, isone gawe loro loro ning jero. Yeah.

Anceni aku sing keru rai song arteni karepe atimu nasibe wong ora duwe ono nimu ngalah lan disepeleke